Give me some beat now. Respect. Check. Permisi, sibuk permisi. Kami di sini mencoba menghindari stagnasi. Bukan basa-basi. Saat putaran global bumi berotasi. Aliran darah terpompa tepat waktuku berkreasi. Universal fatal. Bila kau dan aku tak bisa bersatu, karena ku di sini tak ingin kita beradu padu, tetap bersatu. Setiap insan dapat bebas sebar. Bino, hormati, sibuk hormati. Agar kau dan aku tetap di sini beresistensi. Ku takkan lepaskan peluru dan kau tetap simpan namun di sini. Bahkan waktu memberi ruang untuk kita tetap maju. Tanpa perbedaan, sama rata dalam roda kehidupan. Kita berdiri dalam dunia yang menawan. Hidup adalah pilihan, yang kuat yang bertahan, yang lemah berantakan. Tanpa perbedaan, sama rata dalam roda kehidupan. Kita berdiri dalam dunia yang menawan. Hidup adalah pilihan, yang kuat yang bertahan, yang lemah berantakan. Yo, konflik adalah biasa. Tapi please tetap optimis, agar kau tak binasa sebelum dirimu eksis. Yang dulu still statis, gak kenal lembut finis. Kelak kau kena blacklist. Diriku tak peduli siapa dirimu. Kebersamaan antara kau dan aku. Kesempatan bersama untuk tetap maju. Raih semua itu di antara jalanan berdebu. Kau dan aku, dan kadang kita satu. Entah kebakan galaksi seperti Scooby Serdadu. Tak peduli kau muda tua atau minum susu. Masih nebeng orang tua, ayo semua kita maju. Tanpa perbedaan, sama rata dalam roda kehidupan. Kita berdiri dalam dunia yang menawan. Hidup adalah pilihan, yang kuat yang bertahan, yang lemah berantakan. Tanpa perbedaan, sama rata dalam roda kehidupan. Kita berdiri dalam dunia yang menawan. Hidup adalah pilihan, yang kuat yang bertahan, yang lemah berantakan. Berat like Johnny Walker dengan bak Peter Parker. Tersimpan kebencian, rasa dendam dalam locker. Terkunci dalam ruangan gelap nan bersekat. Yo sobat, jangan jadi pengkhianat. Ayo semua melompat. Semangat walau tersesat. Kalau yang sensi, jangan cepat ambil asumsi. Toko rasa lo semua bisa jaga emosi. Emosi dalam diri. Cepat, cuci otakmu yang kotor. Disintegrasi ini kan selalu meneror. Terus melaju walau tidak tampak. Racuni setiap inci dalam detik yang terus berdetak. Tanpa perbedaan, sama rata dalam roda kehidupan. Kita berdiri dalam dunia yang menawan. Hidup adalah pilihan, yang kuat yang bertahan, yang lemah berantakan. Tanpa perbedaan, sama rata dalam roda kehidupan. Kita berdiri dalam dunia yang menawan. Hidup adalah pilihan, yang kuat yang bertahan, yang lemah berantakan. Tanpa perbedaan, sama rata dalam roda kehidupan. Kita berdiri dalam dunia yang menawan. Hidup adalah pilihan.